Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min ashururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudillalah. ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أحبتي في الله dan طلبه santri-santri yang saya cintai dan semoga dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala semata, di sore kali ini Sabtu 17 September 2022 kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan ini memberi manfaat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita di sore kali ini adalah at-tahasudu wal hiqdu. Buruknya perangai hasad, saling hasad dan saling dengki. Al-hasadu min amradil qulub. Hasad itu termasuk penyakit kalbu. Dan penyakit kalbu lebih berbahaya dibanding penyakit fisik. Asar dampak-dampak negatifnya lebih banyak. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah bersabda di dalam hadis yang sahih, fa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu. Sungguh di dalam jasad Bani Adam ada sekerat daging. Apabila sekerat daging ini baik, maka akan baik seluruh ucapan dan perbuatannya. Dan apabila sekerat daging ini buruk, maka akan buruk pula ucapan dan perbuatannya. Karena hati yang ini dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sekerat daging tersebut, ala wahiyal qalb, ketahuilah sekerat daging yang dimaksud adalah kalbu, karena hati tidak akan dimaksiati oleh anggota tubuh yang lain. Hati satu-satunya pemimpin yang tidak dimaksiati itu hati, tidak dengan yang lain. Baik itu khalifah, baik itu presiden, jenderal, tetap ada yang menyelisihinya. Berbeda dengan hati. Amirul jasad, pemimpin jasad. Maka ketika hati ini baik, maka akan baik buah-buahnya, yaitu ucapan kita akan baik, perbuatan kita juga akan baik. Sebaliknya, di saat buruk, maka ucapan kita akan buruk, serta perbuatan kita juga akan buruk. Ucapan dan perbuatan inilah ditimbang dan dicatat oleh malaikat. Sangat berbahaya di saat seseorang memiliki penyakit kalbu, namun dia tidak menyadarinya atau tidak mengobatinya. Di antara banyak penyakit kalbu, termasuk yang paling berbahaya itu adalah hasad. Adalah hasad. Hasad itu apa? Hasad itu artinya membenci nikmat Allah pada saudaranya. Hasad itu artinya apa? Membenci nikmat Allah yang ada pada saudaranya. Al-bughd wal karahah, kebencian, kemarahan, tidak ridha dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada saudaranya, atau al-mahsud, yang dihasadi. Hasad adalah maksiat pertama yang Allah dimaksiati di langit dan di bumi. Iblis laknatullahi ta'ala alaih hasad kepada Adam. Abuna Adam, ayah kita Adam. Iblis hasad. Dengan hasad yang ada pada iblis, menyebabkan iblis dilaknat. Menyebabkan iblis dijauhkan dari setiap kebaikan. Dan juga ibni Adam fil ard. Hasad juga adalah maksiat yang ada pada dua anak Adam, yang disebutkan namanya Qabil dan Habil. Watslu alaihim naba'a ibni Adam. Ceritakan wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dua anak Adam. Idh qarraba qurbanan, ketika keduanya mengkurbankan hewan. Fatuqubbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar. Lalu diterima dari salah satunya dan tidak diterima dari yang lain. Qala la aqtulannak. Sungguh kata yang tidak diterima, aku benar-benar akan membunuhmu. Membunuh dalam cerita ini adalah dampak negatif dari kalbu yang rusak, hasad. La aqtulannak. Maka yang diancam menjawab, qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Hanyalah Allah Subhanahu wa taala menerima amalan kurban dari orang-orang yang bertakwa saja. Maka hasad dari zaman ke zaman merusak pemiliknya. Iyyakum wal hasad, fa innal hasada ta'kulul hasanat. Jauhilah oleh kalian membenci nikmat Allah yang diberikan kepada saudara kalian. Karena kebencian ini akan memakan amal-amal saleh yang telah engkau kerjakan. Al-hasid, dia telah memiripkan dirinya dengan al-yahud. Tadi dengan iblis, turun Yahud. Orang-orang Yahudi juga hasadah, al-hasidun. Orang-orang yang memiliki sifat hasad. Tidaklah pantas seorang muslim-muslimah memiliki akhlak ini. Ya. Khuluk zamim. Akhlak yang begitu sangat rendah. Akhlak yang akan memecah belah persaudaraan. Akhlak yang akan memunculkan kemaksiatan-kemaksiatan bahkan kekufuran. Karena hasad, orang-orang Yahudi rela dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hasad, saudara-saudara Nabi Yusuf rela menyakiti Nabi Yusuf. Karena hasad, pengikut Musailamatul Kadzab mengimani Musailamatul Kadzab. Ya. Pendusta dari Rabi'ah lebih kami cintai dibanding orang jujur dari Bani Mudhar. Rasulullah itu kakek-kakeknya namanya Mudhar. Musailamah kakek-kakeknya namanya Rabi'ah. Namanya Rabi'ah. Keturunan Mudhar meskipun jujur kami tidak suka. Tapi keturunan Rabi'ah, meskipun dusta, mereka tahu. Musailamah itu berdusta. Tapi karena satu suku. Karena satu suku. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman. Menjelaskan sebagian akhlak Yahudi. Di dalam surat An-Nisa ayat ke-54 sampai 55. Am yahsuduna an-nasa ala ma atahumullahu min fadlih. Apakah mereka, orang-orang Yahudi, hasad kepada manusia, orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada mereka sebagian keutamaannya? Am yahsuduna an-nas ala ma atahumullahu min fadlih. Apakah orang-orang Yahudi itu hasad kepada manusia-manusia yang Allah berikan kepada mereka sebagian keutamaannya? Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, annas yang dimaksud di sini annas kan kalau diartikan manusia-manusia. Tapi yang dimaksud adalah annabiyya Muhammadan khassah. Yang dimaksud adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara khusus. Yakni maknanya, apakah orang-orang Yahudi itu hasad kepada Muhammad karena beliau dipilih menjadi nabi? Kata Ibnu Abbas, demikian pula Mujahid rahimahumallah. Mujahid muridnya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas muridnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan muridnya sahabat-sahabat senior. Mereka menjelaskan ai hasaduhu 'alan nubuwah. Mereka menghasadi, bersikap hasad Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena nubuwah. Mereka benci dengan keputusan Allah memilih Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi. Dan mereka benci kepada para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in di saat mereka dikaruniai iman oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Faman yuridillah ayyahdiyah yashrah sadrahu lil Islam. Maka barang siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala inginkan hidayah untuknya, niscaya Allah akan lapangkan dadanya untuk menerima Islam. Orang-orang Yahudi yahsudun, hasad kepada Nabi karena dipilih jadi Nabi. Hasad kepada para sahabat karena dipilih menjadi mukminin. Menjadi mukminin. Ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah. Hasad itu buah dari bukhl. Hasad itu adalah buah dari kebakhilan. Hasad itu adalah buah dari apa? Kebakhilan. Kikir. Pelit. Tidak senang dengan kenikmatan Allah subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Ini kalau terjadi bainal ikhwah, bainas salafiyin, rusak. Dan apabila terjadi bainat talabah, antara santri, rusak. Kalau perangnya ini ada pada sesama santri, besok besar sama-sama sudah berilmu, ini akan mempengaruhi ad-da'watu ahli sunnati wal jamaah. Ini akan mempengaruhi jalannya da'watus salafiyah. Maka setelah Allah subhanahu wa ta'ala berikan ni'matul ukhuwah fillah, kita jaga. Masing-masing kita komitmen. Jangan ada hasad di dalam kalbu kita. Jangan bakhil. Jangan membuang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhib li nafsihi. Tidak sempurna keimanan salah seorang dari kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Baik urusan ilmu, urusan harta, urusan keduniaan, urusan amal saleh, ya, kita jangan memiliki sifat hasad. Apa alasan kita untuk hasad? Karena saudara kita hanya sedang mengambil jatahnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara kita mudah menghafal Al-Quran. Saudara kita mudah mempelajari pelajaran-pelajaran. Saudara kita mudah bersedekah. Saudara kita mudah beramal saleh. Saudara kita ringan berta'awun. Saudara kita mudah dalam urusan harta. Saudara kita lebih diterima di tengah manusia. Bermanfaat dakwahnya. Jangan hasad. Jangan apa? Jangan hasad. Fa innal hasada ahlaka man kana qablakum. Karena sungguh hasad itu telah menghancurkan orang-orang sebelum kalian. Menghancurkan iblis sehancur-hancurnya. menghancurkan Yahudi sehancur-hancurnya. Naam. Mereka diancam dengan api neraka Allah Subhanahu wa taala bukan karena tidak mengetahui jalan yang benar, namun karena mereka tidak lepas dari sifat hasad. Maka sangat buruk dan sangat bahaya. Ya. Al-Imam Qatadah rahimahullah menafsirkan surat An-Nisa 54 tadi, am yahsudunan nas, apakah mereka orang-orang Yahudi hasad kepada manusia? Ditafsirkan oleh Al-Imam Qatadah ay al-Arab. Apakah orang-orang Yahudi itu hasad dengan orang Arab? Karena selama ini yang menjadi nabi dan rasul adalah keturunan Yahud. Keturunan Israel. Afwan, keturunan Israel. Ya'ni Ya'qub alaihi salam. Kullama halaka nabiyyun khalafahu nabiyyun. Setiap kali seorang nabi yang diutus ke tengah Bani Israel, Allah wafatkan, Allah munculkan lagi seorang nabi. Sehingga merasa hebat dengan nenek moyang adalah kelakuan Yahudi. Ya. Saya itu cucunya Pak Haji. Saya itu cucunya Masyaikh. Saya itu cucunya Naam Ustadz-Ustadz. Berarti jenengan Gus. Iya, saya Gus. Ya, Naam. Ya, barakallahu fikum. Kita tidak perlu membanggakan nenek moyang kita. Yang paling penting, andanya, kitanya ini alal khair wa ala sholah atau tidak. Ini yang membuat orang-orang Yahudi seperti itu. Seperti itu. Al-Imam Qatadah rahimahullah menafsirkan an-nas ay al-arab. Hasadat humul yahudu ala nubuwah. Mereka hasad dengan nikmat Allah, kenabian diletakkan di tengah bangsa Arab, tidak di tengah bangsa Yahudi. Orang Yahudi itu ya rela tinggal di Madinah bertahun-tahun sebelum Nabi kita Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah. Kita harus tahu kota Madinah itu secara iklim membuat sakit. Madinah itu kalau pas dingin, dinginnya menusuk. Kalau pas panas, panasnya banget. Oleh karena Nabi SAW memberikan keutamaan, tentunya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang sabar hidup di kota Madinah. Sampai ulama menulis kitab Fadlul Madinah. Keutamaan kota Madinah. Keutamaan-keutamaan ini untuk memberikan ya, kabar gembira bagi mukminin untuk sabar hidup di kota Madinah. Hidup di kota Madinah itu berat. Tidak mudah. Tidak mudah. Apalagi di zaman itu belum ada AC, belum ada transportasi, belum ada teknologi-teknologi properti dan yang semisalnya. Ya. Rumah juga masih sya'biyah, rumah adat, masih rumah zaman kuno. Ya. Tanah dipadetin, ya, dicampur air, dibangun. Orang Yahudi rela ke Madinah. Bani Quraidah, Bani Qainuqa dan Bani Nadhir. Mereka istautan al-Madinah. Istautanu al-Madinata. Mereka menjadikan Madinah sebagai tempat tinggal. Dalam rangka apa? Dalam rangka menunggu Nabi. Dalam rangka menunggu Nabi Muhammad. Bertahun-tahun mereka nunggu. Bertahun-tahun. Mereka menunggu. Qad dhallat zamanun nubuwah, hingga saatnya tiba zaman munculnya seorang nabi. Mereka sudah menanti-nanti dan mereka sudah sering mengancam-ngancam orang Arab Al-Ansar. Sahabat-sahabat Ansar itu sering diancam oleh orang-orang Yahudi ketika terjadi perselisihan. Ya, yastaftihun. Mereka itu mengatakan kepada sahabat-sahabat Ansar di masa jahiliyah, akan muncul seorang nabi. Kami orang-orang Yahudi akan bergabung bersama nabi tersebut dan akan menghancurkan kalian. Yastaftihun. Ya. Namun ketika datang nabi ini, kafaru bih, mereka justru mengkufuri. Apa sebabnya? Hasad. Sebabnya apa? Al-hasad. Ternyata hasad itu bisa mengalahkan ilmu seseorang. Dan ternyata hasad bisa menjangkiti para ulama. Orang-orang yang berilmu. Bisa menjangkiti para masyaikh. Bisa menjangkiti para asatid. Apalagi orang-orang awam. Ya. Iblis laknatullah ta'ala alaih, apa tidak mengerti kenikmatan surga? Jawabannya, sangat mengerti. Ini loh, kalau kamu ya taat kepada Allah, dapatnya surga. Iblis sudah melihat surga. Tapi karena hasad rela masuk neraka. Bayangkan, buruk enggak? Sangat buruk dan berbahaya sekali. Jadi, jangan meremehkan satu akhlak ini. Seorang bisa menjadi ahli maksiat karena hasad. Seorang bisa jadi ahlul dalal karena hasad. Seorang bisa menjadi ahlul bid'ah karena hasad. Menjadi hizbiyin karena hasad. Dan na'udzubillah menjadi kufar karena hasad. Seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Naam. Jadi berhati-hatilah. Di antara sebab utamanya adalah jiwa kita jiwa bakhil. Kalau jiwa kita jiwa yang dermawan, los gitu ya, legaan orangnya, tidak pernah ngurusi nikmat Allah kepada orang lain. Orang lain mendapatkan nikmat, kita tambah seneng. Ah, ini orang insya Allah aman dari hasad. Tentunya kemudian dia berusaha melindungi dirinya dari sifat hasad. Tapi kalau dia sudah diberi oleh Allah tabiat senang memberi, senang berbagi, insya Allah lebih mudah meninggalkan apa? Al-hasad. Ya, meninggalkan al-hasad. Barakallahu fikum. Waqala Ad-Dhahhak rahimahullah, hasadatil yahudu quraishan li'anna nubuwata fihim. Orang-orang Yahudi hasad kepada Quraisy secara khusus karena kenabian ada di tengah mereka, ada di tengah mereka. Ya. Tafsiran-tafsiran para ulama tadi tidak berbenturan. Semuanya masuk. Ya, semuanya apa? Masuk. Naam. Hasad ini benar-benar tercela. Ditambah, kalau kita hasad, kita sendiri yang sedih. Kita sendiri yang banyak pikiran. Kita sendiri yang bisa darah tinggi. Kita sendiri dalam kesusahan. Oleh karenanya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala menyebutkan, ma raaitu zaliman asbaha bimazlumin min hasidin. Aku tidak pernah melihat seorang yang zalim namun sangat mirip dengan yang dizalimi dibanding orang yang hasad. A. hasad kepada B. Karena B hafalan Al-Qurannya cepat, murojaahnya bagus, penerimaan belajarnya sempurna. A ini bertambah B, hafalannya tambah bagus, tambah banyak, tambah sedih. Padahal dia pelaku, tapi seperti korban. Seperti apa? Korban. Ya. Mara'aitu zalim. Tidaklah aku melihat satupun orang zalim. Mara'aitu zaliman ashbaha bil mazlumi minal hasid. Tidaklah aku melihat seorang yang zalim lebih mirip dengan yang dizalimi dibanding orang yang hasad. Pelaku rasa korban. Pelaku rasa korban. Naam. Ini. Nafasun daim. Wa huznun lazim. Wa abaratun la tanfad. Naam. Kemudahan-kemudahan terus berjalan. Orang yang hasad kan tidak kemudian bisa memberhentikan nikmat Allah kepada saudaranya. Nafasun daim. Kemudahan terus berlanjut. Wa huznun lazim. Kesedihan terus menempel pada hasid ini. Wa abaratun la tanfad. Dan aroma harum semerbak dari orang yang dia hasadi tetap bertebaran. Orang dihasadi tidak rugi. Ya. Nah, orang yang dihasadi tidak rugi. Justru orang yang hasad ini yang akan merugi. Ini akan merugi. Nah, kalau ini muncul di tengah sesama salafiyin, di tengah duat, di tengah santri, ini bahaya sekali. Sangat-sangat membahayakan. Akan melemahkan dakwah, akan melemahkan lajunya penyebaran sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala an mengatakan, la tu'adu ni'amallah. Janganlah kalian memusuhi nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Qila lahu, ditanyakan kepada beliau, wa may yu'adi ni'amallah, dan siapakah yang akan memusuhi nikmat-nikmat Allah wahai Abdullah? Qala alladzina yahsuduna an-nas ala ma atahumullahu min fadlih, yaitu orang-orang yang bersikap hasad kepada manusia pada apa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka dari sebagian keutamaannya, dari sebagian karunianya dan anugerahnya. Disebutkan di dalam sebagian kutub, ya, yakni kutub-kutub sabiqah sebelum Al-Quran, Allah berfirman, al-hasudu aduwu ni'mati. Penghasad adalah musuh nikmatku. Mutasakhitun liqadai. Benci dengan pembagianku. Ghairu radin biqismati. Tidak ridha dengan pembagianku. Al-Mansur Al-Faqih rahimahullah ta'ala memiliki syair, ala kulli man zalla li hasidan atadri ala man asa'ta al-adab asa'ta ala Allahi fi hukmihi idha anta lam tarda li ma wahab. Ketahuilah, katakan kepada orang yang terjangkiti hasad kepadaku, tahukah engkau kepada siapa engkau telah berburuk adab? Engkau telah berburuk adab kepada Allah dalam keputusannya ketika engkau tidak meridhai apa yang Allah anugerahkan kepadaku. maka hasad seperti yang telah kita sampaikan, awwalu dzamb usiya bihi Allahu fis sama, dosa pertama yang Allah Subhanahu wa taala dimaksiati di langit, wa awwalu dzamb usiba bihi fil ard, dosa pertama yang Allah Subhanahu wa taala dimaksiati di muka bumi. Naam. Bagus ucapan penyair. Isbir ala kaidil hasudi fa inna sabraka qatiluhu. Fannaru ta'kulu ba'daha in lam yajid ma ta'kuluhu. Sabarlah engkau dari tipu dayanya orang hasad, karena sungguh kesabaranmu akan membunuhnya. Orang yang hasad biasanya membuat strategi dan makar-makar. Menyusun. Gimana nih caranya supaya jatuh. Orang yang hasad tauhidnya lemah. Kenapa? Karena dia lupa yang meninggikan dan merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Bukan strategi Anda, bukan kaidik, ya, bukan tipu dayamu, namun itu semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabarlah engkau atas tipu daya orang yang hasud, yang suka hasad, karena sungguh sabarmu membunuhnya. Api akan memakan sebagiannya ketika tidak menemukan apa yang dilahapnya. Orang hasad kalau tidak direspon bingung dewek, ya. Nah, bingung sendiri dia. Orang yang dihasadi baik-baik saja, santai-santai saja, tidak merespon, sabar. Maka api akan memakan dirinya sendiri di saat tidak menemukan yang dimakan. Ya. Nah, ketika tidak ada santapan, tidak ada itu daun pisang kering, udah bingung dia apinya. Lama-lama mati sendiri. Mati sendiri. Demikian orang hasad. Tapi kalau orang hasad, ya, kita lawan, ya, justru dia merasa punya angin. Merasa punya angin, biarkan saja. Isbir, ya. Naam. Barakallahu fikum. Ini. Dalam menyikapi nikmat Allah yang diberikan kepada orang lain, memang orang itu berbeda-beda. Ada yang benci dan ingin hilang dari saudaranya. Ini yang disebut dengan apa? Hasad. Walaupun sebagian ulama menyebutkan tidak disyaratkan hasad dengan menginginkan nikmat itu hilang dari saudaranya. Hanya sebatas membenci nikmat Allah yang ada pada saudara kita, itu sudah hasad. Tidak harus menginginkan hilang. Dan ini yang lebih sahih. Dan ini yang lebih sahih. Karahiyatuka lini'amillahi ala akhika fahuwa hasadun. Ya. Bencimu pada nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada saudaramu, itu adalah hasad dari dirimu. Hasad dari dirimu. Yang kedua, orang melihat nikmat pada orang lain senang, bahagia. Senang dengan apa yang membuat saudaranya senang. Ini orang yang akan berbahagia. Disebutkan oleh para ulama, di antara sebab kebahagiaan itu ini. Senang melihat orang lain senang. Senang melihat orang lain senang. Itu nanti kita menjadi orang yang senang. Menjadi orang yang bergembira. Namun, dia ingin mendapatkan seperti yang didapatkan oleh saudaranya. Ini disebut ghibtah. Ini disebut apa? Ghibtah. Dan ghibtah ini tidak tercela. Karena dengan adanya ghibtah, adanya perlombaan. Yang ini diminta oleh Allah. Wa fi dzalik falyatanafasil mutanafisun. Maka pada kenikmatan-kenikmatan surga, hendaknya orang-orang yang berlomba, berlomba. Ya. Kalau kita tidak ingin kekuatan iman yang ada pada Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, apa kita mau belajar akidah? Tentunya kita itu pingin belajar akidah karena pingin niru salaf. Karena kita pingin menjadi atba'us salafis salih. Alladzina taba'uhum bi ihsan. Orang-orang yang baik di dalam mengikuti salaf. Karena ada ghibtah. Karena ada apa? Ghibtah. Keinginan mendapatkan nikmat iman, nikmat Islam seperti salafun salih. Dan kita tidak menginginkan saudara-saudara kita hilang imannya, hilang Islamnya. Ini. Kita pingin seperti Syekh bin Baz, seperti Syekh Utsaimin, ilmu mereka. Ini namanya apa? Ghibtah. Ya, saya pingin seperti fulan, ya. Naam. Hasad hukumnya haram. Hukumnya apa? Haram. Kecuali ini ya, kita membenci nikmat Allah yang diberikan kepada orang kafir atau orang fajir yang dia gunakan nikmat tersebut untuk memusuhi Allah. Kita benci keberadaan harta yang dimiliki oleh orang kafir. Kenapa? Karena menimbulkan fitnah. Karena naam memusuhi dan menghalangi dakwatul Islam. Dia gunakan untuk menghancurkan rumah tangga. Dia gunakan untuk menghancurkan ukhuwah bainad du'at. Dia punya harta, kemudian dia gelontorkan, akhirnya sebagian du'at cinta kepada harta meninggalkan manhaj. Yang satu lagi enggak, pecahnya du'at gara-gara harta. Kaum fajarah, naam, hizbiyin, kita membenci harta mereka, ini enggak apa-apa. Karena bukan benci kepada hartanya, namun benci kepada digunakannya menjadi alat kerusakan. Menjadi alat apa? Kerusakan. Naam, bukan kita benci kepada zat hartanya, tapi alokasinya yang kita benci. Oleh karena Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah menyebutkan, ya, harta itu tidak tercela dari zatnya, namun tercela dari cara mencarinya dan cara alokasinya. Kalau harta tidak dibenci dari zatnya, tapi dari sifatnya kita di dalam menyikapi harta tersebut. Ya. Adapun yang kedua yaitu al-munafasah ataupun ghibtah. Ini mahmud, tidak haram, ya, tidak haram. Kadang bahkan yang namanya munafasah, ghibtah, itu hukumnya wajib. Kita wajib berlomba-lomba menjadi muslim mukmin terbaik. Kita wajib menjadi ahlus sunnah haqqan. Ahlus sunnah yang benar-benar. Dan kadang juga hukumnya apa? Sunnah, ya. Ketika kita berlomba-lomba menjadi yang terbaik dalam urusan ilmu, dalam urusan hafalan, dalam urusan ta'awun, alal birri wa taqwa. Saya pengen menjadi orang yang paling bermanfaat dalam dakwah. Berlomba, berlomba. Ini gak apa-apa. Ya. Wajib tidak disunnahkan, dicintai. Saya pingin, ya, naam, menjadi yang terbaik dalam kelas ini misalnya, tanpa menginginkan saudaranya itu juga hilang ilmunya, lamban hafalannya. Enggak. Dia pengin menjadi yang terbaik. Pengin menjadi yang nomor satu. Enggak apa-apa. At-tanafus fil khair. Tanpa membenci nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman. Sabiqu ila maghfiratim mir rabbikum. Bersegeralah, jadilah nomor satu. Fastabiqul khairat. Jadilah nomor satu dalam setiap kebaikan-kebaikan. Jadi kan memang diharapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadilah nomor satu. Sabiqu. Berlombalah, menangkan. Bersegera menuju ampunan dari Rabb kalian. Dengan mengamalkan sebab-sebab ampunan Rabb. Ini. Barakallahu fikum. Ya. Jadi hasad dengan al-munafasah atau ghibtah ada miripnya namun beda. Ya, ada miripnya namun apa? Beda. Miripnya sama-sama ada saingan. Sama-sama ada apa? Persaingan. Bedanya yang hasad ada kebencian, yang ini tidak ada. Ya, pingin sama-sama baik, cuman dia pingin menjadi yang lebih. Ya. Nah, jadi yang lebih, ya. Barakallahu fikum. Maka rawan syaitan mentasbih. Rawan syaitan memberikan syubhat. Aslinya Anda itu hasad tapi digambarkan sedang munafasah. Daqiq, raqiq. Karena perbedaannya sangat tipis ada di hatimu. Ada di hatinya kita ini. Ya. Naam. Orang yang hasad sebenarnya akan terlihat dalam ucapan-ucapannya. Orang yang munafasah juga akan terlihat dari apa? Ucapan-ucapannya. Memang betul kita tidak bisa menuduh dan menghukumi hati orang. Tapi apa yang ada di dalam hati akan terkeluarkan dengan lisan seseorang. Dengan lisan apa? Seseorang. Bicaranya kelihatan. Orang yang hasad itu bicaranya kelihatan. Cara bicaranya naam bisa diketahui. Mimik wajahnya, gerak tubuhnya tidak akan bisa menyembunyikan isi hatinya. Iyyakum wal hasad. Hati-hati dari hasad karena ini sebab kehancuran kita. Sebab kehancuran kita. Naam. Kurang berapa menit? Masih siap lanjut ya? Lanjut ya. Naam. Ahlul kitab. Mereka hasad kepada kita. Maka kita harus hati-hati. Mereka ingin memurtadkan kita. Wadda kathirum min ahlil kitab. Lau yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Al-Baqarah 109. Mayoritas ahlul kitab benar-benar menginginkan kalau seandainya mereka memurtadkan kalian setelah iman kalian menjadi orang-orang kafir karena hasad dari sisi mereka. Setelah kebenaran jelas di depan mereka. Jadi hasad itu mengalahkan ilmu. Orang yang berilmu namun tidak bisa menghilangkan hasad. Ilmunya akan hancur. Ilmunya akan apa? Hancur. Tahu ini gak baik. Tapi karena hasad. Hilang. Dilanggar. Wal'iyadzu billah. Naam. Orang munafikin juga sama. Ya. Waddu lau takfuruna kama kafaru fatakununa sawaa. Mereka orang-orang munafikin sangat berharap-harap kalau seandainya kalian kafir sebagaimana mereka telah kafir sehingga kalian dan mereka menjadi satu level, satu sama lain pada seterata yang sama, sama-sama kafir. Surat An-Nisa 89. 89, ya. Nah, jadi jangan hasad, tapi munafasah fil khair. Munafasah fil khair, ya. Menjadi yang pertama dalam kebaikan, ya. Seperti siapa? Seperti Umar dan Abu Bakar, ya. Umar itu berkali-kali kepingin, ya, kepingin seperti Abu Bakar, kepingin. Naam. Tapi tidak bisa. Tapi tidak bisa. Ketika Umar mengetahui Abu Bakar sudah menjadi khalifah, Umar mengatakan, wallahi la usabiquka ila syai'in abada. Demi Allah, aku tidak akan bisa mendahuluimu, wahai Abu Bakar, dalam hal apapun selama-lamanya. Dalam hal apapun dan selama-lamanya. Tapi Umar tidak hasad. Umar tidak benci kepada Abu Bakar, tidak. Nah, bahkan Umar itu sangat mencintai Abu Bakar. Sangat mencintai Abu Bakar. Nah, Abu Bakar memiliki kebiasaan mengadon roti dan menyiapkan makanan kepada wanita tua yang buta di tengah gurun. Setiap malam beliau menyelinap kegelapan gurun. Umar melihat, ini Abu Bakar kemana ini? Diikuti dari belakang. Ternyata ada tenda yang sangat sederhana. Di situ ada nenek-nenek atau orang tua buta. Naam, disiapkan makanan sama Abu Bakar. Kemudian pergi Abu Bakarnya. Umar datang. Ibu atau bapak, ya saya lupa, yang saya ingat perempuan. Ibu, ini yang menyiapkan makanan siapa? Umar tahu yang menyiapkan siapa? Abu Bakar tahu. Saya enggak tahu. Tapi setiap malam ada orang kesini menyiapkan apa? Makanan untukku. Naam, Umar terenyuh. Ya Abu Bakar, laqad at'abta man khalfak. Sungguh engkau membuat letih orang yang datang setelahmu. Artinya kamu ini sangat soleh. Sangat baik. Sampai berbuat baik kepada orang lain. Yang orang lain ini tidak bisa berterima kasih kepada Abu Bakar. Dan tidak mengerti siapa Abu Bakar. Di kegelapan malam. Dan tidak pernah cerita-cerita. Bahwa saya membantu Fulan. Saya membantu Alan. Dan yang dibantu juga gak lihat. Naam. Dan Umar tidak hasad kepada Abu Bakar. Anaknya Umar atau orang-orang yang dekat dengan Umar di masa kekhilafahan Umar, naam, membahas tentang makanan. Makanannya Umar, karena Umar itu makanannya biasa-biasa, sederhana banget, padahal dia khalifah, sebenarnya butuh gizi, butuh tenaga karena mengatur urusan orang banyak. Kata beliau, naam, aku sudah ditinggal oleh dua temanku yang saleh. Yaitu siapa? Rasulullah dan Abu Bakar. Mereka berdua dulu tidak pernah, ya, mementingkan urusan makanan harus mewah, harus enak. Ternyata juga bisa menegakkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai Abu Bakar meninggal, Umar masih terngiang-ngiang kesolehannya Abu Bakar. Ini bukti bahwa Abu Bakar itu atau Umar itu tidak ada hasad kepada Abu Bakar. Tetap rasa cintanya itu langgeng, setia. Kenapa? Karena tidak ada hasad. Berbeda dengan orang hasad. Orang hasad itu, kalau yang dihasadi kena halangan, senengnya minta ampun. Seneng banget. Kalau ada bala, ada musibah, ada kegagalan pada saudaranya, dia seneng. Ya, dia bahagia. Itulah hari rayanya orang hasad. Ya. Wal'iyadu billah. Naam. Fatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Hasad juga bisa atau kadang digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya lafaz hasad untuk makna ghibtah. Untuk makna ghibtah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hasada illa fitnatain. Tidak ada hasad kecuali pada dua hal. Tapi dibacanya, diartikannya tidak ada ghibtah kecuali pada dua hal. Rajulun atahullahu al-Qur'an. Pada seseorang yang Allah berikan kepadanya Al-Qur'an. Fahuwa yaqumu bihi. Lalu lelaki ini selalu tegak dengan Al-Qur'an. Ana al-laili wa atrafan nahar. Di malam dan di siang hari. Membaca Al-Quran. Mempelajari Al-Quran. Menyampaikan Al-Quran. Mengamalkan Al-Quran. Hidupnya selalu seperti Nabi. Kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi adalah Al-Quran. Orang seperti ini boleh kita ghibtah. Boleh kita apa? Ghibtah. Ya. Kalau kita melihat sejarah misalnya Syekh Al-Albani, Ibnu Utsaimin atau Ibnu Bas, kita melihat sejarah mereka dalam keseharian, Masya Allah ini, Syekh ini hidup dengan Al-Quran bahkan setiap menit dan jamnya. Kan kita ghibtah, pengin ya saya seperti beliau. Ini. Wa rajulun atahullahu malan, dan seseorang yang Allah berikan kepadanya harta. Fasallatahu, lalu dia kuasai harta tersebut. Ala halakatihi, untuk halakah itu hancur. Maka dia kuasai hartanya sampai habis. Tidak menyisakan. Fil haq, dalam kebenaran. Setiap jalan-jalan kebenaran, hartanya dia letakkan di situ. Nah, kita boleh ghibtah kepada orang seperti ini. Saya juga kepingin seperti fulan. Jadi bukan iri dengan hartanya, namun iri karena harta dia telah dijadikan alat untuk kebaikan. Kebalikan dari yang saya sebutkan di pertama. Di apa? Di pertama tadi, orang yang menggunakan hartanya dalam urusan fitnah atau dalam urusan kebatilan. Dalam urusan kebatilan. Al-hasad maradun min amradil qulub wa min amradin nafs wa huwa maradun ghalibun fala yakhlus minhu illa al-qalilu minan nas. Hasad itu penyakit jiwa yang sedikit sekali orang selamat. Oleh karenanya disebutkan ma khala jasadun min hasadin. Tidak ada satupun jasad kecuali ada hasadnya. Lakinnal la'ima yubdi. Namun orang yang tercela akan menampakkannya. Wal karima yukhfi. Sedangkan orang yang terpuji akan menyembunyikannya. Hasad itu ya, hampir bisa dipastikan setiap kita punya. Nasihat syariat ketika kita sedang hasad dilawan. Misal, kita hasad kepada seseorang. Kita doakan dia, kita puji dia. Supaya setan tidak mendapatkan peluang pada diri kita. Ya. Hasad itu pada setiap orang ada. Tapi orang yang terpuji akan berusaha untuk apa? Menekannya. Menekannya. Jangan sampai hasad. Jangan sampai hasad. Sedangkan orang yang tercela akan membiarkannya bertumbuh kembang. Bertumbuh apa? Kembang. Maka dikatakan oleh seseorang kepada Al-Hasanul Basri rahimahullah, ayah sudul mu'min. Apakah seorang mu'min bisa hasad? Faqala ma ansaka ikhwata Yusuf. Jangan sampai kisah saudara-saudara Nabi Yusuf dilupakan olehmu. La abalak, celaka. Tidak ada ayah untukmu. Maksudnya Al-Hasan, itu saudara-saudaranya Nabi Yusuf, itu orang-orang soleh. Tapi bisa hasad. Tapi bisa apa? Hasad. Walakin ammih fi sadrik. Kata Al-Hasan Al-Basri, namun kalau kamu sedang hasad, sembunyikan di dalam dadamu. Fa innahu la yadurruk. Sungguh, ketika engkau menyembunyikan hasad, itu tidak akan memadorotkanmu. Malam tu'addi bihi yadan wala lisana. Selama engkau tidak mengeluarkannya, baik dengan tanganmu atau dengan lisanmu. Tahan dan dilawan. Tahan dan dilawan. Kenapa bisa seperti ini? Setiap orang ada hasadnya. Karena tabiat manusia tidak mau diungguli. Tabiat manusia itu pengin yang paling bagus. Tabiat manusia. Pokoknya saya harus paling the best. Rakam wahid. Nomor satu. Udah menjadi tabiat. Maka ketika muncul hasad, ya, sembunyikan dan dilawan. Dan kita mengingat-ingat buruknya perangai hasad. Dibaca lagi adillah, dalil-dalil. Dibaca lagi ancaman-ancamannya. Jadi secara ilmu kita perkuat agar kita tidak memiliki hasad. Secara amalan kita lawan. Ya. Kalau orang hasad, orang yang dihasadi sedang dijatuhkan di depan dia, dia akan merasa senang. Wong udu aku iki sing cerita, kan gitu. Tapi dia mendapatkan keuntungan, kepuasan hati. Orang yang dia hasadi sedang dijatuhkan. Orang yang terpuji akan membela. Tidak seperti itu. Jangan kamu bicarakan. Hafizahullah Ta'ala. Semoga Allah menjaga beliau. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memaafkan beliau. Semoga. Jadi setan tidak menemukan celah dalam dirimu. Ya, itulah obatnya hasad. Obatnya hasad adalah al-ilmu wal-amal. Dengan ilmu dan amalan praktek nyata. Apa yang membuat hasad dilawan? Dilawan sebaliknya. Dilawan sebaliknya. Ya. Naam. Kita doakan orang yang naam terbetik di dalam hati kita. Al-hasad. Ya, al-hasad. Faman wajada fi nafsihi hasadan li ghairih. Fa'alaihi an yasta'mila ma'ahu taqwa was-sabra. Barang siapa yang mendapati pada dirinya hasad, maka wajib atasnya untuk bermuamalah dengan ketakwaan dan kesabaran pada saudaranya. Pada apa? Saudaranya. Fayakrahu dzalika min nafsih. Coba bayangkan, kalau kita yang dihasadi, apa kita senang? Kalau kita yang dimusuhi, apa kita senang? Tidak juga. Wa katsirun minan nas alladziina indahum diinun la ya'taduna 'alal mahsud. Mayoritas orang yang punya agama tidak akan melampaui batas hasad pada dirinya. Dia sembunyikan. Dia berusaha padamkan. Fala yu'inuna man dzalama. Dan tidak akan menolong orang-orang yang mendolimi orang yang dia hasadi. Dia sebenarnya hasad sama fulan. Kebetulan ada orang yang mudzalim. Dia tidak akan membantu. Ini kalau orang baik. Ya, orang baik. Walakinnahum aidan la yakumuna bima yajibu min haqqih. Namun, banyak juga orang yang tidak membantu orang zalim, tapi juga tidak membelanya. Karena masih ada tersisa hasad-hasadnya itu. Oleh karena itu, barakallahu fikum, ya, kita harus melawan balik. Harus melawan balik. Dijatuhkan dalam hal apa, kita angkat. Ya. Dipotong dalam bab apa, kita beri. Seperti itu. Ya. Ini akan merekatkan persaudaraan. Ini akan membentuk ukhuwah imaniyah yang sangat kuat. Ya. Naam. Kalau seandainya sahabat Ansor hasad kepada sahabat Muhajirin, apa yang terjadi? Ya, tidak ada ukhuwah yang baik untuk membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ini. Barakallahu fikum. Kemudian hasad ini juga sering terjadi karena marah yang disembunyikan. Marah yang disembunyikan itu namanya al-hiqdu. Ha-of-dal. Al-hiqdu. Itu apa? Marah yang disembunyikan. Jadi dia timbun, timbun, timbun, timbun, terus dia batin. Ya, kemudian dia apa ya, tahan. Ya. Ini kalau ditahan-tahan terus, nanti akan muncul hasad. Akan muncul apa? Hasad. Maka, ya, jadi orang itu yang pemaaf, yang dermawan. Yang pemaaf dan apa? Dermawan. Nabi Muhammad SAW diracun wanita Yahudi. Diracun wanita Yahudi. Pembunuhan berencana. Jahat enggak? Jahat. Ditangkap. Ini wanita Yahudi. Alanaktuluhu ya Rasulullah. Kita bunuh saja wahai Rasulullah. Lah, jangan. Memaafkan enggak? Memaafkan. Kalau dipotong sampai di sini, Nabi Muhammad SAW benar-benar orang yang sangat bahagia karena tidak pernah dendam kepada siapapun. Nabi Muhammad itu, kalau Khaybar pada tahun 7 Hijriah, beliau meninggal pada tahun 11. Berarti kalau beliau ngangken marah 4 tahun. Tapi beliau memaafkan, lega. Lega enggak? Lega. Walaupun dalam riwayat yang lain, wanita ini terus dibunuh. Kenapa? Karena ada sahabat yang juga ikut makan daging tersebut dan meninggal. Keluarganya menuntut untuk dibunuh. Tapi dari awalnya, Nabi SAW memaafkan enggak? Memaafkan. Karena tidak enak hidup dalam kedengkian. Marah. Saya enggak senang sama Fulan. Saya enggak senang sama Alan. Diangken-angken terus. Ya, tidak ada pembicaraan. Ya. Minimalnya orang yang hasad dan hiqad itu berpaling dari orang yang dia tidak sukai. Bebah. Tidak mau mendekati. Ya. Naam. Lebih parahnya berbicara menggibahi. Buhtan. Gibah sudah parah apalagi buhtan. Juga suka menceritakan kepada orang lain dalam rangka merendahkan. Fulan tuh gini loh. Fulan gini. Ya. Naam. Ya. Yang lebih parah lagi sampai mau mukul. Sampai parah, ini parah banget. Ya. Naam. Sampai parah lagi enggak mau bayar utang. Ya. Ini sampai tingkatannya naam dari yang ringan sampai berat. Ya. Orang yang hiqad itu paling tidaknya memunculkan hasad, ya. Naam. Nanti tambah parah lagi, senang kalau dia kena musibah. Nanti tambah parah lagi. Tidak mau ketemu. Nanti parah lagi. Cuek. Cuek kepada seorang mukmin boleh enggak? Enggak boleh. Naam. Kita berusaha untuk apa namanya? Memperbaiki hubungan, ya. Naam. Jadi ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, intinya hasad ini memang menjadi ujian untuk kita, ya. Kita harus terus mengingat ayat-ayat dan hadis-hadis tentang buruknya perangai hasad. Serta kita lawan. Dan yang ketiga, banyak-banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk dihindarkan dari sifat hasad. Nah, ini baik untuk sesama ikhwah. Sesama duat. Sesama masyaikh. Sesama para ulama. Nah, tapi kalau ulama, masyaikh. Ini lebih sedikit dan lebih jarang. Kenapa? Karena mereka lebih dekat dengan ketakwaan. Dan juga terjadi pada sesama pedagang, sesama pengusaha, ya, sesama santri juga akan ada muncul-muncul seperti ini, ya. Naam, sesama pengurus dakwah, ya. Ini juga akan muncul-muncul percikan-percikan hasad. Untuk itu ketika ada hasad, berusaha kita bantah, hilangkan, bantah, hilangkan, seperti itu. Memang harus diusahakan. Memang harus diusahakan, jangan dibiarkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan di kesempatan sore kali ini. Kurang lebihnya saya meminta maaf. Kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.